الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله kita lanjutkan kajian syarah al-usul الثلاثة karya Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana kita telah sampai pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam matan beliau al-usul الثلاثة. فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَنْ رَبُّكْ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. لَمَّا بَيَّنَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأُصُولَ الثَّلَاثَةَ مُجْمَلَةً أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَهَا مُفَصَّلَةً وَاحِدًا وَاحِدًا بِأَدِلَّتِهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمِنْ آيَاتِ اللَّهِ فِي الْكَوْنِ وَمِنَ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ. وَهَكَذَا يَجِبُ أَنْ تُبْنَى الْعَقَائِدُ عَلَى أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وعلى النظر في آيات الله الكونية من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب وتزول جميع الشبه. Ketika Syekh rahimahullah menjelaskan tiga usul secara umum, ya tentunya sebelum masuk ke sana mungkin kita harus terjemahkan matannya. Fa idza qila lak, jika dikatakan kepada engkau, siapakah Rabbmu? Maka katakanlah, Rabbi Allah alladzi rabbani jami'al alamina bi ni'amihi. Maka katakanlah bahwa Rabbku adalah Allah yang telah rabba, yakni rabba yurabbi tarbiyah, yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah keseluruhan dari alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Maka ini ya, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mentarbiyah manusia dan seluruh makhluknya, ya itu berasal dari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rabb, memiliki sifat rububiyah, dan di antara sifat rububiyah adalah mengatur alam semesta, memberikan rizki, mentarbiyah. Yani mentarbiyah maksudnya adalah menjaga, kemudian merawat, kemudian memelihara, ya itu di antara makna tarbiyah yang dimaksud di sini. Ya maka ketika Syekh rahimahullah menjelaskan tiga usul secara umum, maka beliau ingin menjelaskan secara terperinci satu persatu dari usul tersebut. Yaitu yang tiga usul yang dimaksud adalah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Itu tiga usul yang dimaksud. Siapakah Tuhanmu, kemudian apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka ketika ini telah dijelaskan secara mujmalah, secara umum, maka beliau ingin menjelaskannya secara terperinci satu persatu dengan dalil-dalilnya dari Al-Kitab wa Sunnah. Dan juga dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala fil kaun, di alam, dan juga ayat-ayat aqliyah. Ayat-ayat aqliyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan penggunaan akal. Wa hakadza yajibu an tubna al-aqaid. Maka demikianlah wajib bagi kita untuk membangun akidah itu di atas dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan wajib bagi kita untuk melihat kepada ayat Allah di alam semesta, di sekitar kita. Min ajli antarsah wa tathbut fil qalbi. Supaya dalil-dalil tersebut dan juga akidah yang dibangun di atas dalil tersebut bisa ya tertanam kuat dan menjadi kokoh di hati, wa tazula jami'us syubhat, dan supaya keseluruhan dari syubhat itu hilang. Wa amal aqaidul mabniyah 'ala syubhat wa 'ala syukuk wa 'ala aqwalin nas wa taqlidil 'amma fa innaha aqaid za'ila la tathbut wa hiya urdatun lin naqd wa urdatun lil ibtal. Adapun akidah yang dibangun di atas syubhat, yang dibangun di atas keraguan, dan dibangun di atas perkataan manusia dan taklid, ya fanatik buta, taklid buta kepada person tertentu, kepada ideologi tertentu selain ajaran Allah Subhanahu wa taala, fa innaha aqaid za'ilah la tathbut. Maka itu adalah akidah yang menyimpang, akidah yang dia menyimpang dari jalan yang lurus, la tathbut, dia tidak kokoh, dan dia tidak dibangun di atas akidah yang za'ilah, yakni tergelincir, tidak hanya menyimpang kan, tapi tergelincir, mudah tergelincir, yakni tidak dibangun di atas dalil yang kuat. Wa hi urtatun lin naqd, dan dia sangat mudah untuk menjumpai kontradiksi. Wa urtatun lil iqal, dan juga sangat mudah untuk dibantah. فلا تثبت العقيدة ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة. Maka akidah itu tidak bisa kokoh dan juga hukum-hukum syar'i yang lainnya tidak akan bisa kokoh kecuali dengan dalil kitab dan sunnah. Wabil adillatil aqliyah al-musallamah, dan juga di atas dalil-dalil aqli yang selamat. Oleh hadza akhtar asy-syekh rahimahullah min siyaqil adillah ala hadhil usul ats-tsalatsah. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau memperbanyak dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran, As-Sunnah dan dalil akli yang selamat ini. Ya. Walihada akhtar syekh min siyaqil adillah ala hadhil usul al-thalatha. Ya, beliau memperbanyak mensuplai dalil ya dari yang berasal dari Al-Quran, As-Sunnah dan dalil akli yang selamat untuk ya menetapkan akidah dalam tiga usul yang tadi. Yaitu tentang siapakah Rabb kita, apa agama kita, dan siapa Nabi kita. Fala yamurru aslun minha illa wa qad da'amahu bil adillah wal barahin al yakiniyah allati ya tatrud asy-syukuk wal ahwa wa tarsakh al aqidah fil qalb. Maka tidaklah satu pondasi di antara tiga pondasi tersebut ya, tidaklah itu disebutkan kecuali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menopangnya dengan dalil, dengan burhan, dengan burhan kalau di ilmu mantik itu argumen, bisa dimaknai demikian. Jadi yakni ini bil adillah wal barahin al yakiniyah, ini Syekh Al-Fauzan hafizahullah sedikit meminjam, mungkin sedikit meminjam dari istilah ilmu mantik. Beliau menopang akidah tersebut, beliau menopang usul tiga usul tersebut dengan dalil dan burhan yang bersifat yakin, yang itu bisa menghilangkan keraguan dan bisa menghilangkan ya al-ahwa, hawa nafsu, wa tarsakh al-aqidah fil qalb, dan membuat akidah itu bisa kokoh di hati. Qaluhu rahimahullah, fa idza qila lak ay su'ilat ay su'ilta man rabbuk wa hadza su'alun waridun satus'alu anhu fid dunya wal akhirah. Perkataan beliau, jika dikatakan kepada engkau, yakni jika ditanyakan kepada engkau, man rabbu, siapakah Rabbmu? Maka ini adalah soal, adalah pertanyaan yang akan muncul di hadapan kita. Kita akan ditanyakan pertanyaan ini baik di dunia ataupun di akhirat. Maka di dunia, kita bisa ditanyakan secara lisan, dan juga bisa ditanyakan secara hal. Apakah gerak-gerik kita menandakan bahwa kita benar-benar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, yang memberikan kita rezeki, yang menciptakan kita, yang menetapkan segala urusan yang ada di kehidupan kita dengan hikmah. Kalau kita tidak menanggapi atau tidak bersikap seperti itu, maka secara lisanil hal kita tidak benar-benar meyakini ya sifat Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dengan penuh hikmah. Ya, maka di dunia kita akan ditanyakan dengan lisan dan juga dengan realita. Apakah realitanya sesuai dengan lisan yang kita perkataan yang diucapkan dengan lisan kita? Ya, apakah realitanya sesuai dengan perkataan yang diucapkan dengan lisan kita? Nah, itu di dunia. Adapun di akhirat, yakni di alam kubur, maka akan ditanyakan secara lisan, akan tetapi untuk menjawabnya, untuk menjawab pertanyaan yang secara lisan tersebut, kita harus itu sangat bertumpu pada apakah ketika di dunia kita telah mewujudkannya secara realita. Fala budda an ta'rifa rabbak azza wa jalla wa an tujiba bi jawabin sahihin mabniyin 'alal yaqini wal burhan faqul rabbi Allah. Hada huwal jawab. Rabbi, Rabbi Allah. Ya, Rabbku adalah Allah. Jika kita telah mengetahui bahwa pertanyaan tersebut akan ditanyakan kepada kita baik di dunia ataupun di akhirat, maka tidak boleh tidak kita harus mengetahui Rabb kita. Dan kita harus menjawab dengan jawaban yang sahih, yang dibangun di atas keyakinan dan dibangun di atas dalil. Maka katakanlah Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Hadza huwal jawab, ini adalah jawabannya. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi hadza istidlalun aqli. Ya, Rabbi adalah Allah, Rabbku adalah Allah yang telah menterbiahku dan mentarbiah keseluruhan dari alam semesta ini, seluruh makhluk di alam semesta ini dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istidlal akli. Yani istidlal akli maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mentarbiahku dan mentarbiah seluruh makhluk di alam semesta, maka ya, dan karena aku adalah bagian dari alam semesta tersebut, maka ya, Rabbku juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah disebut, mengapa ini disebut istidlalun akli. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya dari alam semesta. Kemudian kita adalah bagian dari alam semesta, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Nah, ini stylenya seperti argumentasi dimantik ya. Ar-Rabbu jalla wa ala huwa alladhi yurabbi jami'a ibadihi bi ni'amihi wa yughadhdhihim bi rizqi. Yakhluquhum ba'da an lam yakunu shay'an madhkura fi butuni ummahatihim khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. ويوصل إليهم الرزق حتى في بطون أمهاتهم ولذلك ينمو جسم الجنين في بطن أمه ويكبر لأنه يصل إليه الرزق من الله سبحانه وتعالى ويصل إليه الغذاء. Maka Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memelihara keseluruhan dari hamba-hambanya dengan nikmat-nikmatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang berikan mereka rizki Allah, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yakhluquhum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka setelah mereka sebelumnya tidak ada, bukan sesuatu yang bisa disebut ya. Lam yakunu syai'an madhkura fi butuni ummahatihim khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath, dari ayat ya, di perut ibu mereka khalqan min ba'di khalqin ya, satu wujud kemudian berubah menjadi wujud berikutnya ketika di janin ya. Awalnya nutfah, kemudian mudghah dan seterusnya. Ya alaqah, kemudian mudghah dan seterusnya. Maka itu khalqan min ba'di khalqin. Fi dhulumatin thalath, dalam tiga kegelapan, yakni secara ringkas tiga kegelapan yang maksud adalah kegelapan yang ada di perut atau di rahim seorang ibu, yaitu yang secara ringkas yang dimaksud dengan fi dhulumatin thalath wa yassilu ilaihi ma'rizqa hatta fi butuni ummahatihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, membuat mereka mendapatkan rizki, menyampaikan rizki ke mereka, yakni ke janin-janin tersebut. Allah Subhanahu wa taala memastikan mereka mendapatkan rizki walaupun mereka ada di perut ibu-ibu mereka. Walidzalika yanmu, oleh karena itu janin tersebut, badan dari janin tersebut bisa berkembang, bisa tumbuh fi batni ummihi, di perut ibu mereka, dan kemudian bisa membesar badannya. Kemudian ya, itu semua mengapa? Karena rizki dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka, dan nutrisi dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada janin-janin tersebut. Tsumma tunfahu fihi ruh fa yataharraku wa yahya bi idznillah, hadhi tarbiyatun fil batn. Tsumma idza kharaja fa inna Allah Subhanahu yurabbihi bi ni'amihi bis sihha wal afiyah wa yadurru alayhi laban ummihi. فيتغذى الى ان ياكل الطعام ويستغني عن الحليب ثم ينمو شيئا فشيئا عقله وسمعه وبصره ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ الحلم ثم ينمو وينمو حتى يبلغ اشده ويبلغ 40 سنه ويكون في غايه القوه. Kemudian ditiupkan ruh ke janin tersebut ya, فيتحرك ويهب باذن الله, kemudian janin tersebut bisa bergerak, kemudian juga hidup ya باذن الله. Maka ini adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala ketika janin tersebut masih ada di perut ibunya. Kemudian ketika janin tersebut keluar, maka Allah Subhanahu wa taala memelihara janin atau bayi tersebut dengan nikmat-nikmatnya ya, bisihha wal afiyah, memeliharanya dengan kesehatan dan ya kesehatan. Wa idra alaihi labna ummihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat ya, susu dari ibunya itu bisa mengalir. Fayataghadza ila ayyakula ta'am, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nutrisi kepada bayi tersebut dengan susu ibunya tersebut sampai dia bisa memakan makanan ya, dan sampai dia bisa terlepas dari air susu ibunya ya, istaghni 'anil halib, sehingga dia kemudian tidak merasa butuh lagi, tidak butuh lagi kepada air susu ibunya, dia sudah bisa makanan ya. Siapa yang menjadikan ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang memberikan ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yanmu syai'an fa syai'an, kemudian dia tumbuh sedikit demi sedikit akalnya, pendengarannya, penglihatannya, tumbuh sedikit demi sedikit sampai dia ya mencapai usia baligh. Kemudian dia tumbuh dan tumbuh sampai dia mencapai usia yang matang ya, 40 tahun, wa yablugh 40 sana, ya disebutkan ya, sampai mencapai 40 tahun wa yakunu fi ghayatil quwwah, sehingga pada usia 40 tahun tersebut dia memiliki ya kekuatan yang maksimal. Puncak kekuatan dari manusia adalah ketika ia belum asyuddah 40 sana, 40 tahun. Maka lihatlah, renungkanlah bagaimana ya ketika seseorang walaupun dia bahkan ketika masih di dalam janin dia sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika ruhnya belum ditiupkan ya, Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh tersebut ke janin, maka janin tersebut sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Faman alladhi yughadhihi min yawmi an khalaqahu fi batni ummihi ila ayyamut, man alladhi yughadhihi thumma man alladhi yusawwihu hadha at'am wa hadha asy-syarab fi jasmihi fayasilu ila kulli khaliyah wa 'athlah. Siapa yang memberikan nutrisi tersebut dari hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di perut ibunya sampai dia meninggalnya ya, sampai janin tersebut, bayi tersebut yang kemudian tumbuh menjadi orang dewasa tersebut sampai dia meninggal, siapakah yang memberikan nutrisi baginya, siapakah yang memberikan rezeki tersebut, kemudian siapakah yang membuat makanan dan minuman itu bisa mengalir di tubuhnya, siapakah yang membuat makanan dan minuman tersebut bisa mencapai sel dan otot yang ada di badannya, khaliyah, sel, adlah, otot, wa ila kulli makanin fi jasmihi, dan siapakah yang membuat makanan dan minuman tersebut sampai kepada setiap tempat di badannya. Man alladhi yushahi ilaihi ta'am wasyarab, siapakah yang membuat dia yang awalnya tidak mau untuk makan makanan dan minuman, hanya bisa untuk minum air susu ibunya. Ya, itu mengapa disebutkan bahwa makanan orang dewasa itu racun bagi orang kecil, apa ya, anak kecil ya, makanan bagi kibar itu racun bagi sigar. Maka lihat bagaimana bayi ketika dia belum mampu untuk makan dan minum selain air susu ibunya, maka itu semua adalah racun bagi dia ya, itu berbahaya bagi dia. Ya, jangan dikasih singkong bayi yang baru lahir gitu ya, belum bisa untuk mencernanya. Maka siapakah yang kemudian membuat dia mau untuk makan makanan dan minuman? Siapakah yang membuat dia mampu untuk memakannya dan meminumnya? Ya. Man alladhi yasrifu wa yukhriju minhu dararah? Siapakah yang memalingkan dari air susu ibunya kemudian ke makanan dan minuman? Ya, makanan dan minuman manusia secara umumnya yang normal. Wa yukhriju minhu dararah, dan yang mengeluarkan bahaya dari makanan dan minuman tersebut, awalnya berbahaya kemudian ya dihilangkan bahayanya. Siapakah yang menjadikannya demikian? Man alladhi yaf'alu hadza wa yurabbi hadzal insan? Siapakah yang melakukan hal ini dan mentarbiyah, memelihara ya manusia tersebut? Alaysa huwa Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Hadza huwa ar-rabb subhanahu wa ta'ala alladhi rabbi alladhi rabbani wa rabba jami'al 'alamin bi ni'matihi. Itu adalah Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara manusia, yang memelihara seluruh apa yang ada di alam semesta dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ma 'ala wajhi al-ardi min al-'awalim al-adamiyyah wal hayawaniyyah wa 'alab al-barri wal bahri min akbari makhluqin ila asghari makhluqin fil barri wal bahri kulluha tataghadza bi ni'amihi wa rizqihi. Semua yang ada di permukaan bumi, baik itu manusia ataupun binatang, baik itu ya yang ada di daratan ataupun di lautan, baik itu makhluk yang paling besar ataupun makhluk yang paling kecil sekalipun, yang ada di daratan ataupun di lautan, semuanya mendapatkan nutrisi dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah?" Siapakah yang bisa memberikan engkau rezeki kalau Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki darinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha." Binatang apa di permukaan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala rizki untuknya. Yakni maksudnya adakah binatang yang tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala? Adakah binatang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berikan rizki kepadanya sehingga dia mendapatkan rizki dari zat lainnya? Tidak ada. Maka semua rizki bahkan kepada binatang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mustaqarraha wa mustaudaha, mengetahui tempat tinggal binatang tersebut dan tempat penyimpanan makanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Maka siapakah dari adakah dari binatang-binatang tersebut yang kemudian yakni ya la tahmilu rizqaha, yang tidak membawa rizkinya, yang tidak mendapatkan rizkinya, ya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan rizki kepadanya, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kalian. Maka ini semua adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memberikan kita semuanya rizki, ya, semua rizki yang diberi, yang kita dapatkan, rizki yang didapatkan bahkan oleh binatang itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendapatkannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, ya, kalau kita renungkan wa huwa samiul alim, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Kalau kita renungkan, maka ya tidak ada jalan keluar atau jalan lain bagi kita untuk bisa ya hidup di dunia ini kecuali kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengingat ayat-ayat ini, bahkan ketika misalnya ya kita mendapatkan rezeki atau mendapatkan hadiah dari orang lain, maka itu pada hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan hadiah dari orang lain, maka secara manusiawi kita akan merasa sangat berterima kasih kepada orang tersebut, kita akan berhutang budi bisa jadi kepada orang tersebut, kita akan kemudian mencintai orang tersebut, ya. Itu akan mendekatkan hubungan antara kita dengan dia. Ini yang terjadi kalau ada manusia memberikan hadiah kepada manusia yang lain, ada orang memberikan hadiah kepada orang lain. Maka bagaimana kalau kita renungkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan kita semuanya, rizki, nutrisi, semua yang kita butuhkan bahkan sejak ruh kita belum ditiupkan ke janin tersebut, janin di perut ibu kita tersebut. Ya, maka bagaimana harusnya kita sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita mematuhi semua perintah Allah, harusnya kita menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harusnya kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa ar-rabb subhanahu dzalikumullahu rabbukum fa'budu. Maka ini adalah Allah ar-rabb subhanahu wa taala, dzalikumullahu rabbukum. Itu adalah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, fa'buduhu. Maka beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ghairullahi jalla wa ala fala yamliku min dzalika syai'a lal asnam wa la ghairuha la ahada yamliku min ar-rizqi syai'a wa innama huwa marzuqun makhluqun mithlu. Adapun yang selain Allah, maka tidak bisa atau tidak memiliki apa-apa sama sekali, tidak memiliki semua ya rezeki yang kita dapat, semua nutrisi yang kita dapat selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memilikinya. Bahkan walaupun misalnya kita menjumpai ada penguasa, ada raja yang sangat kaya, ada raja yang sangat berkuasa, yang bisa memberikan harta yang banyak kepada kita, atau ya mengambil atau merampas harta kita dari tangan kita, kemudian diambil olehnya. Kalau misalnya kita kemudian ya kita melihat ada raja yang seperti ini, ya, maka kita harus tetap meyakini dia tidak memiliki apapun yang dia, pada hakikatnya dia tidak memiliki apapun yang dia miliki tersebut. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengambil harta-hartanya dari raja tersebut, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rizki kepada seseorang atau menahan rizki dari seseorang. Ya, jadi selain Allah tidak ada yang memiliki rizki sama sekali. Tidak ada yang bisa memberikan rizki sama sekali. Ya, baik itu berhala ataupun selainnya, tidak ada orang sama sekali yang memiliki rizki sama sekali. Wa innama huwa marzuq, akan tapi selain Allah itu adalah ya sesuatu yang bahkan itulah yang termasuk marzuq, diberi rizki. Ya, makhluk, dia juga adalah makhluk seperti kita. Dia juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah prinsip yang penting untuk kita ingat, hendaknya kita hanya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah." Allah adalah sesembahanku, tidak ada sesembahan selain Dia Subhanahu wa taala. Qauluhu wa huwa ma'budi ar-rabb alladhi hadha sya'nuhu walladhi yastahiqqu al-ibadah minni wa min ghairi. Thumma aidan nabbaha Syekh rahimahullah annahu la yakfi al-iqraru bir-rububiyyah, la yakfi an taqula rabbi Allah alladhi rabbani bi ni'amihi. Maka ketika beliau berkata wa huwa ma'budi, Allah adalah sesembahanku, ar-rabb alladhi hadha sya'nuhu walladhi yastahiqqu al-ibadah minni, ya Ar-Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang demikian perkaranya telah kita sebutkan tadi, memberikan rezeki kepada makhluknya, itulah Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang berhak untuk diibadahi, ya dialah yang berhak untuk diibadahi olehku dan juga oleh selainku. Summa aidan nabbah Syekh rahimahullah annahu la yakfi al-iqrar birrububiyyah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga memberikan tanbih bahwa tidak cukup hanya dengan menetapkan rububiyah saja, akan tetapi ya yakni tidak cukup hanya menetapkan rububiyah dan juga tidak cukup mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah, ya bahwa Rabbku adalah Allah yang telah memelihara seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Tidak cukup. Hadza la yakfi. La budda an ta'tarifa lahu bil 'ubudiyyah. Tidak boleh tidak engkau harus mengakui ubudiyah Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat ubudiyah Allah Subhanahu wa taala, wa tukhlisahu bil ibadah, dan wajib bagi engkau untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya didapatkan dari mengawalkan sesuatu yang tempatnya secara normal diakhirkan, yaitu kata lahu. Wa hadha huwa al farq ma baina al muwahhid wal musyrik. Inilah perbedaan antara orang yang bertauhid dengan orang yang musyrik. Fal muwahhid yuqirru bi rububiyyatillahi azza wa jalla wa bi ubudiyyatihi wahdahu la syarika lahu, wal musyrik yuqirru bi rububiyyatillahi walakinahu musyrikun fi ibadatihi yushriku ma'ahu ghayrahu fi ibadatihi yushriku ma'ahu la man la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yamliku syai'an, hadha huwa al farq ma baina al muwahhid wal musyrik. Maka muwahhid menetapkan rububiyyah Allah azza wa jalla dan menetapkan ubudiyyah, sifat ubudiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwa ibadah hanya boleh diarahkan hanya kepada Allah dan hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan ibadah dari para makhluknya. Wal musyrik, adapun orang musyrik menetapkan rububiyah Allah, akan tapi musyrik itu ya tidak menetapkan sifat ubudiyah. Musyrik adalah orang yang berbuat kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan sekutu selain Allah ya, ketika beribadah kepada Allah tersebut. Yusyriku ma'ahu man la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yamliku syai'a. Mereka menetapkan sekutu ya, yaitu orang-orang yang atau sesuatu yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki dan juga tidak memiliki sesuatu apapun sama sekali. Ini adalah perbedaan antara muwahhid dan musyrik. Ringkasnya, muwahhid menetapkan tauhid rububiyah dan uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat pada hakikatnya bagian dari rububiyah. Tauhid asma wa sifat pada hakikatnya bagian dari tauhid rububiyah. Akan tapi para ulama membuat kategori khusus, kategori baru untuk tauhid asma wa sifat karena pembahasan tauhid asma wa sifat itu panjang. Dan karena banyak perdebatan dalam masalah nama dan sifat Allah, sehingga itu perlu dibuat cabang ilmunya tersendiri, tauhidul asma was sifat. Mirip seperti di fikih ya, toharoh dibuat bab sendiri, padahal sebenarnya itu bagian dari kitabus sholat. Harusnya itu bagian dari kitabus sholat, yakni termasuk syarat sah sholat. Ya. Baik, akan tapi karena toharoh banyak sekali pembahasannya, panjang sekali, maka dibuat babnya tersendiri. Adapun ya, na'am, itu perbedaan antara muwahhid dan musyrik. Al-muwahhid yaqul rabbi Allah wa huwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwah, amma al-musyrik yaqul rabbi Allah lakinnal ibadah indahu laysat khassatan billah fa ya'budu ma'a Allah al-ashjar wal ahjar wal awliya was salihin wal kubur, lidzalika sara musyrikan wa lam yanfa'uhu al-iqraru bir rububiyyah wa lam yudkhilhu fil Islam. Seorang muwahhid berkata, muwahhid itu adalah orang yang berkata, Rabbku adalah Allah, Dialah sesembahanku, dan aku tidak memiliki sembahan selain Allah. Adapun musyrik, musyrik itu adalah orang yang berkata, Rabbku adalah Allah. Na'am, Rabbku adalah Allah. Akan tetapi, ibadah ya, dari orang yang musyrik tersebut tidak hanya diarahkan hanya kepada Allah, ya, tidak hanya khusus kepada Allah, akan tetapi dia juga beribadah kepada pepohonan, kepada pohon, kepada batu, kepada para wali, kepada orang soleh, dan kepada kuburan. Oleh karena itu dia menjadi musyrik, ya, penetapannya kepada rububiyah ketika mengatakan Rabbku adalah Allah tidaklah berguna, ya, ketika dia melakukan kesyirikan-kesyirikan itu dalam ibadah-ibadahnya tersebut, dan tauhid rububiyahnya itu lam yudkhilhu fil Islam, tidak memasukkannya, tidak bisa memasukkannya ke dalam Islam. Sebagian orang bingung. Kalau kita katakan orang musyrik tadi memiliki tauhid rububiyah, kok dikatakan musyrik? Atau sebaliknya, ya, sebagian orang berkata, antum mengatakan orang kafir Quraisy bertauhid rububiyah, ya, tidak salah. Sebagian orang berkata demikian, ya, ini pengalaman anak sendiri ketika mengisi materi ini di kajian-kajian, ya, banyak orang yang berkata demikian. Antara dua hal tadi, ya, antara dua hal tadi. Ya, engkau mengatakan seseorang bertauhid rububiyah, kemudian setelah itu engkau mengatakan dia musyrik. Atau sebaliknya, engkau mengatakan kafir Quraisy, ini na'am orang kafir musyrik. Kan tapi engkau mengatakan kemudian dia mereka bertauhid rububiyah. Maka kita katakan, ya, tauhid harus dipenuhi semuanya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau kita hanya memiliki satu aspek tauhid saja akan tapi tidak memiliki, ya, kategori tauhid yang lain, tidak menetapkan kategori tauhid yang lain, maka ya keislaman kita tidak sah. Lam yudkhilhu, lam yudkhilhu fil Islam. Ya, salah satu kategori tauhid yang kita tetapkan tersebut tidak membuat kita bisa masuk pada dairatul Islam, kepada keislaman. Ya. Jadi tidak, belum sah keislaman kita, itu maksudnya. Faqaluhu wa huwa ma'budi ay al-ilahu alladhi a'budu. Maka perkataan beliau, ma'budi, sesembahanku, yakni al-ilah, yakni Tuhan yang aku ibadahi. Waqaluhu laysa li ma'budun siwa, perkataan beliau, tidak ada padaku sesembahan, aku tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yani maksudnya la minal malaika wala minar rusul wala minas salihin wala minal asjar wal ahjar wala min ayyi syai. Laisa li ma'budun siwa Subhanahu wa taala. Hadza taqriru tauhid bid dalil wa hadza dalilul aqli thumma dzakara ad-dalilun naqli minal Qur'an. Ya, jadi ini bukan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa malaikat ataupun para rasul ataupun orang soleh ataupun pohon ataupun batu ataupun ya makhluk-makhluk yang lain. Laisa li ma'budun siwa Subhanahu wa taala, aku tidak memiliki sembahan selain Allah, maka ini adalah taqriru tauhid bid dalil, ya, yakni dalil aqli. Sampai saat ini adalah penetapan terhadap tauhid dengan menggunakan dalil, yakni dalil aqli, ya, yakni dalil akli. Thumma dzakara dalil an-naqli min al-Qur'an. Kemudian penulis menyebutkan dalil naqli di Al-Qur'an. Tayyib. Jadi ketika kita membaca tadi, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan seluruh alam semesta dan aku adalah bagian dari alam semesta tersebut dan tidak ada zat lain yang menciptakan alam semesta, seluruh alam semesta ini tidak ada zat lain yang menciptakannya, maka Rabbku adalah Allah dan aku tidak memiliki sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesembahan bagiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil akli, itulah yang dimaksud dengan dalil akli di sini. Kemudian dalil akli ya, penulis menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah rabbil alamin. Hadhil ayah hiya awwalul Qur'an fil mushaf. Laisa qablaha illa bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya akhiru kalami ahli al-jannah qala ta'ala wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu jalla wa ala iftataha bihal khalq. Maka ayat ini adalah ayat pertama di mushaf, ayat Al-Quran pertama di mushaf, tidak ada sesuatu sebelumnya kecuali bismillahirrahmanirrahim. Kalau yakni Syekh Al-Fauzan rahimahullah berpendapat bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayat Al-Fatihah. Dan ini adalah khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama. Ya, ini adalah khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama. Para ulama semuanya sepakat bahwa Al-Quran Al-Fatihah itu 7 ayat. Akan tapi berbeda mengenai manakah yang merupakan 7 ayat tersebut. Yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari ayat Al-Fatihah, maka mereka berpendapat ayat terakhir dari Al-Fatihah adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akan tapi bagi yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari Al-Fatihah, maka mereka kemudian memecah ayat terakhir tadi menurut pendapat pertama tadi, dipecah menjadi 2, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat berikutnya. Jadi tetap 7 ya, jumlah ayat dari surah Al-Fatihah tetap 7. Dan perkataan Syekh Al-Fauzan rahimahullah di sini menandakan bahwa beliau berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya. Dan itu adalah pendapat mazhab Hambali. Wa hiya akhiru kalami ahli al-jannah, dan ini adalah akhir dari perkataan ahli jannah. Yani ketika berdoa, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa akhiru da'wahum, doa akhir dari doa mereka berkata alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu jalla wa ala iftataha biha al-khalq. Kemudian dengan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala juga memulai penciptaan alam semesta dengan kalimat hamdalah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan itu dan menjadikan kegelapan dan juga cahaya. Yang menciptakan kegelapan juga cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama biha al-khalqa qala ta'ala wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ya menutup penciptaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa qudiya bainahum bil haqq. Diputuskan di antara mereka dengan kebenaran. Kemudian dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Fataha biha al-khalqa wa khatama biha fa hiya kalimah azimah. Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan dengan kalimat hamdalah dan mengakhirinya dengan kalimat yang sama, maka itu adalah kalimat yang agung. Wa qauluhu ta'ala alhamdu as-sana'u 'alal mahmudi ma mahabbatihi wa ijlali. Alhamdu itu adalah pujian kepada yang dipuji tersebut dengan dilandasi dengan disertai dengan perasaan cinta dan juga mengagungkan. Maka itu adalah yang dimaksud dengan alhamdu. Tidak hanya sekedar as-sana. Jadi inilah perbedaan antara alhamdu dengan as-sana. Alhamdu itu adalah as-sana wa ziyadah. Yani alhamdu itu adalah as-sana, pujian yang disertai cinta dan pengagungan. Kemudian al fil hamdi Harf al ya alif lam di alhamdi ini istighraq bermakna umum, yufidul umum. Ay jami'a jami'ul mahamid lillahi milkan wastihqaqan. Semua pujian itu hanyalah milik Allah ya, kepemilikannya dan juga keberhakannya. Segala pujian itu dimiliki Allah, segala pujian itu hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa al-mustahiq lilhamdi al-mutlaq. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk berhak atas pujian secara mutlak. Apa itu pujian mutlak? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah di sini, wa amma ghairuhu fa yuhmadu ala qadri ma yuf'alu ala qadri ma yaf'alu minal jamil wa minal khair. Adapun selain Allah maka dipuji berdasarkan kadar apa yang dia perbuat, ya, kebaikan yang dia perbuat atau kebenaran atau ya jamil di sini maksudnya ya keindahan perbuatannya, maksudnya begitu ya. Jadi apakah perbuatan yang tersebut adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, maka selain Allah dipuji sesuai kadar apa yang dia perbuat dari kebaikan tersebut. Itulah yang namanya, itulah mengapa kita sebutkan bahwa pujian kepada selain Allah itu tidak mutlak. Pujian kepada selain Allah itu tidak mutlak. Akan tapi pujian kepada Allah itu mutlak. Wa ammal hamdul mutlak al-kamil fahuwa lillahi azza wa jal li'anna ni'am kullaha minhu. Adapun pujian secara mutlak yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat seluruhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta al-makhluq idza asda ilaika syai'an min al-ihsan fa innahu min Allah azza wa jalla huwa alladhi sahhara laka hadzal makhluq wa huwa alladhi makkanahu min ay yuhsina ilaik. Walhamdu yarji'u ila Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk seorang manusia ketika memberikan kepadamu hadiah, ya, ketika atau ketika memberikan suatu kebaikan kepadamu atau memberikan suatu pemberian kepadamu, maka itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membuatnya bisa berbuat demikian. Allah lah yang menjadikannya berbuat demikian, berbuat kebaikan tersebut kepada engkau. Maka segala pujian pada akhirnya akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan atau kemudian firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Lillah jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabarul khabarul mubtada ay alhamdu kainun aw mustaqirrun lillahi azza wa jal. Ini tentang nahwu ya, tidak kita bahas. Wallahu ma'nahu uzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in wa hadha al-ismu la yusamma bihi ghayruhu subhanahu la ahada tusamma billah hatta fir'aun ma qala anna Allah lakinnahu qala ana rabbukum hadha al-ismu khassun billah la ahada yatasamma bihi abada wa la ahada yajru'u ala yajru'u an yaqula an Allah. Adapun lafaz jalalah Allah maknanya adalah zat yang memiliki sifat uluhiyah dan ubudiyah ala khulki ajma'in atas seluruh makhluknya semuanya, dan nama ini tidaklah ya bisa dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang kemudian memiliki nama Allah. Bahkan Fir'aun dia tidak berkata aku adalah Allah, akan tapi dia berkata aku adalah Rabb kalian, aku adalah Tuhan kalian. Maka nama ini yaitu lafaz jalalah Allah itu adalah khusus hanya untuk Allah. Tidak ada zat lain yang bisa memiliki nama. Tidak ada zat lain yang memiliki nama tersebut dan tidak ada zat lain yang berani untuk berkata aku adalah Allah. Rabb, alhamdulillahi Rabbil alamin. Maka Rabb di sini na'am ismil jalalah, yakni sifat kepada ism jalalah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa majrur wa huwa mudhaf ya, karena itu na'an kepada lillah. Inam tidak kita bahas ya. Al-alamin mudhaf ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kenapa mulhaq? Ya karena ini adalah bukan jamak pada hakikatnya, ini isim jamak. Kan tapi tentunya tidak kita bahas secara berkepanjangan. Fawadih anna alhamda kullahu wassana'a kullahu lillahi rabbil alamin. Maka jelaslah bahwa pujian semuanya, baik itu pujian yang merupakan alhamdu ataupun yang asana, kita katakan tadi ada perbedaan di antara keduanya, semuanya itu adalah milik Allah Rabbil Alamin. Wa 'alamul malaika wa 'alamul jamadat wat tuyur wa 'alamus sibaa wa 'alamul hayawanat wa 'alamul hasyarat wadh dhar وعوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الله كلها الله ربها. Alam malaikat, dunia malaikat, dunia benda-benda mati, kemudian dunia burung, kemudian binatang buas, kemudian dunia binatang dan serangga dan Allahu alam ini zar, mungkin yang dimaksud partikel ya. Awalim fil bari wal bahri, dunia-dunia atau makhluk-makhluk yang ada di daratan dan juga di lautan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Semuanya Allahu Rabbuha. Kulluha Allahu Rabbuha. Semuanya tersebut Allah adalah Rabbnya. Rabbul Alamin. Hadza la yuqalu illa ala Allah subhanahu azza wa jal. La yumkinu li ahadin an yuqal lahu Rabbul Alamin. Ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Rabbul Alamin tidak bisa dikatakan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak bisa kita katakan kepada seseorang dia adalah Rabbul Alamin, tidak mungkin. Fa idza qila ar-rabbu fa hadza la yutlaqu illa 'ala Allah jalla wa 'ala. Dan juga ketika dikatakan ar-rabbu, kalau Rabbul Alamin ya, atau kalau kita lihat tadi lafaz jalalah, isim jalalah Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Alamin hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabbu juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa la yansarifu illa ilai. Ya, tidaklah nama-nama Allah Rabbul Alamin, Ar-Rabbu, demikian pula selainnya Ar-Rahman misalnya, tidaklah bisa dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bisa dijadikan nama kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal makhluk fayuqayyad. Adapun makhluk, maka ketika mau menyebutnya sebagai Rabb, yakni yang bermakna tuan di sini, bukan Tuhan tapi tuan, maka harus yuqayyad, maka harus dibatasi, harus diberikan keterangan. Fa yuqalu rabbud dar, tuan rumah. Ya, rabbud dar, tuan rumah. Rabbul bahimah, bukan tuan binatang kan, tapi apa, yang punya binatang, yang punya penggembala ya, atau yang punya ya, rabbul bahimah ai malikuha, yakni pemiliknya, wa sahibuha, yang menggembala binatang-binatang tersebut. Nah, maka demikian yang bisa kita bahas, insyaallah masih ada beberapa halaman lagi ya. Pembahasan yang terkait dengan ini akan, tapi karena waktunya sudah tidak mencukupi, maka kita akhiri sampai di sini. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.